syair, andai aku musik, aku yang jadi lagunya. Andai aku tangkai, andai aku bunga, aku yang jadi bunganya. Sama-sama kita harumi, sama-sama kita lalui, sejalan terus sejalan ke akhirnya. Andai aku syair, andai aku musik, aku